Bismillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il masayikhina wa li jami'il muslimin ajma'in. Wa qala al-imam al-hafidh Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di kitabihi Bulughul Maram min adillatil ahkam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bab sutratul musalli. Qala an Abi Juhaym ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha 'alayhi min al-ithmin lakana ay yaqifa 40 khayran lahu min ay yamurra bayna yadayhi. Muttafaqun 'alayh. Wal lafdhu lil-Bukhari wa waqa'a fil Bazzar min wajhil akhar 40 kharifan. Tambahan ini, tambahan kata kharifan ini menyelisih riwayat kebanyakan arba'in. Yani dilarangnya seorang untuk lewat di hadapan seorang yang salat. Dan larangan ini atau larangan ini berlaku tepat pada tempat sujud seorang yang salat. Apabila seorang salat tanpa menggunakan sutrah, misalnya seperti kebanyakan di masyarakat kita, mereka salat sunnah pada saf di belakang misalnya dan tanpa sutrah, maka tidak ada penghalang bagi seorang untuk lewat misalnya di bagian depan. Jauh sekali darinya. Karena hak bagi musalli adalah antara tempat dia berdiri dan tempat dia sujud. Dan tidak ada yang sutrah di sini adalah tanggung jawab musalli sendiri. Bukan menjadi tanggung jawab orang yang hendak lewat. Adapun ancaman di sini berlaku bagi orang yang lewat tepat di tempat sholatnya. Seorang yang sedang sholat. Wallahu a'lam. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli qala mislu mu'khirati ar-rahl. Yaitu tongkat mu'khirati ar-rahl, tongkat yang diletakkan di bagian belakang dari tunggangan sebagai sandaran dari orang yang menunggang tunggangan tersebut, unta atau ya unta di sini kebanyakannya. Misalnya, jadi sutrah itu seukuran mu'khirati rahal. Qala wa an Sabrata ibni Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lain. Qala wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatal mar'i al-muslim idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'khiratil mislu mu'khiratir rahli, yani al-mar'atu wal himaru wal kalbu al-aswad. Al-hadith wa fihi al-kalbu al-aswad syaitan, akhrajahu Muslim. Wa lahu an Abi Hurairah nahwahu duna al-kalbi wa li Abi Daud wa Nasa'i an Ibni Abbas nahwuhu duna akhirihi wa qayyad al-mar'ata bil haid. Ini perempuan yang telah haid maksudnya. Sebagian orang menolak hadis ini karena dengan perkataan bersandar pada perkataan Aisyah misalnya, atau menjadikan kalam Aisyah sebagai hujah untuk menolak hadis ini. Yang pertama, sebagian dari mereka menolak hadis ini, kesahihan hadis ini. Kedua, sebagian mereka dalam rangka menghujat syariat Islam bahwasanya seakan-akan Islam menyamakan perempuan dengan anjing. Nasallahu alafiyah wa na'udzu billahi min hadzal fikrah wa hadzal fikratus su'. Ini pemikiran yang buruk dari kalangan ahli ra'yu. Orang yang mendahulukan ra'yu di atas segalanya. Jika alasan mereka atof di sini dengan huruf waw, lalu mereka mengatakan di sini ada kesamaan antara anjing dan perempuan misalnya, sehingga seakan-akan syariat Islam menyamakan derajat seorang wanita dengan seekor anjing, maka bagaimana kiranya dengan firman Allah di dalam Al-Quran pada beberapa tempat misalnya, ini diantaranya terkait dengan kisah Ashabul Kahfi. Yang Ashabul Kahfi di dalam kisah ini, di dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Kahfi, diatofkan dengan anjing mereka. Juga dengan huruf waw. Dan ayat-ayat yang lain, yang semisal, atau yang serupa dengan ini. Mengatofkan hamba Allah yang mulia dari kalangan manusia misalnya dengan sebahagian dari hewan. Maka dari sini tidak terbayangkan kalau yang dimaksudkan oleh syariat bahwasanya kesamaan derajat. Sebagaimana dalam hadis ini, yang dimaksud bukanlah kesamaan derajat antara manusia, dalam hal ini perempuan dengan anjing, tetapi kesamaan bahwasanya anjing yang melintasi di hadapan orang yang sedang sholat ini merusak sholatnya, demikian juga perempuan yang melintas di hadapannya. Adapun berhujah dengan kalam Aisyah, ini hujah yang lemah. Bisa jadi Aisyah tidak begitu memahami apa yang dimaksudkan dari hadis ini. Sebagaimana beliau juga tidak memahami pada sebagian ayat Al-Quran sampai dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah menolak sebagian apa yang dia dengar dari para sahabat yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hal itu berbeda dengan apa yang dia ketahui. Misalnya Aisyah mengatakan orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kencing dalam keadaan berdiri, maka dia telah berdusta. Maka penolakan Aisyah dalam hal ini tidak diterima, karena sahabat yang lain yang mengetahui hal Nabi di dalam keadaan safar misalnya, melihat bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kencing dalam keadaan berdiri misalnya. Atau yang lain, karena perbedaan pemahaman, ketidaktahuan dan perbedaan pemahaman atau kesalahpemahaman terkait dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan muttafaqun alaihi wa fi riwayatin fa inna ma'ahu al-qarin. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz fa inna ma'ahul qarin, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan ini perintah untuk menghalangi seorang yang ingin melangkah di tempat salatnya, tempat salat seorang yang sedang salat. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhihi shay'a fa in lam yajid falyansib 'asa fa in lam yakun falyakhut khattan thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah wa Sahawi Ibn Hibban wa lam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa hasan. Hadis ini dihasankan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Wallahu a'lam. Di antara yang mendhaifkan hadis ini ialah Ibn Salah, An-Nawawi, Al-Iraqi dan yang lainnya. Dan pendapat mereka yang lebih akrab. Wallahu a'lam. Di antara kecacatan di dalam hadis ini, ya ini di dalam sanadnya ada seorang rawi yang yang majhul. Kalaupun penafian ittirab yang dimaksud oleh Ibnu Hajar di sini benar, maka tidak menjadikan hadis ini hasan dengan sebab jahalahnya salah seorang rawi yang ada di dalam hadis ini. Yakni Abu Amr bin Muhammad bin Harith dan kakeknya Al Harith. Ini orang yang majhul dan dikatakan majhul di dalam takrib sendiri. Wallahu a'lam. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u salata shay'un wadra mastata'ta akhrajahu Abu Daud wa fi sanadihi dha'fun. Di sini hadis dhaif. Dan terkait dengan hadis sebelumnya, bahwasanya tidak cukup sutrah secara musalli itu hanya dengan garis saja. Tapi hadis yang sahih seperti hadis sebelumnya, bahwasanya sutrah musalli itu seukuran mu'khirati rahl. Kayu yang dijadikan sandaran bagi seorang penunggang yang diletakkan di belakang tunggangannya. Allahu'alam. Qala bab al-hathi ala al-khushu'i fi salah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalliya ar-rajulu mukhtasiran muttafaqun alaihi wal lafdhu lil muslim wa ma'nahu ay yaj'ala yadahu ala khasiratihi wa fil bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna dhalika fi'lal yahud anna dhalika fi'lal yahud. Ya, ini seorang yang sholat berkacak pinggang atau bertolak pinggang. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddima al-asha fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib muttafaqun alaihi. Jika telah dihidangkan makan malam, maka dimulai dengan makan malam sebelum seorang itu sholat. Di sini sebenarnya sebelum sholat maghrib. Sehingga seorang tidak berpikir dalam sholatnya terkait dengan makanan yang telah dihidangkan. Qala wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fi shalah fala yamsahi al-hasa fa inna ar-rahmah tuwajihuhu. Rawahu al-khamsah bi isnadin sahih wa zada Ahmad wahidatan aw da' wa fi sahih an mu'ayqib nahuhu bi ghairi ta'lil. Larangan seorang yang salat di dalam salatnya menggosok-gosok kerikil. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah fa qala huwa al-ikhtilas yahtalisuhu syaitan min salatil 'abdi. Rawal Bukhari wal Tirmizi an Anas wa sahahu iyyaka wal iltifata fi shalah fa innahu halakah. Fa'in kana labudda fa'fit tatawwu. Ini iltifat, seorang berpaling ke kiri ataupun ke kanan di dalam salatnya. Dan ini sering sekali kita dapati bahwa sebagian saudara kita yang salat, dia salat atau dia dalam keadaan salat, namun matanya melihat ke kiri atau ke kanan. Atau bahkan terkadang berpaling dengan wajahnya. Dan ini tentunya di antara hal yang merusak salat. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan ancaman dengan ancaman yang lebih berat daripada sekedar apa yang dikabarkan dari hadis ini. Dilihat pada hadis berikutnya. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW idza kana ahadukum fi shalah fa innahu yunaji rabbah فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه. Dilarangan seorang untuk meludah ke arah kiblat ataupun ke arah kanan. Jika seorang terpaksa untuk mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, maka kalau dia ingin meludah, maka dia harus meludah ke arah kirinya, tepat di bawah kakinya, di sisi kaki kirinya, atau dia mengambil satu dengan melipatkan dalam sela-sela lipatan bajunya. Qala wa anhu qala kana kiramun li Aisyah radhiyallahu anha satarat bihi janiba baitiha faqala laha nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hadha fa innahu la tazalu تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري واتفق على حديثها في قصة عن بجانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. Ini kain yang berada di arah kiblat yang ada motif apapun itu, apakah bentuknya gambar, lukisan ataupun tulisan yang mungkin untuk mengganggu seorang yang salat, mengganggu konsentrasi orang yang salat, maka ini di antara perkara yang dimakruhkan. Demikian juga seorang yang salat di masjid bersama jemaah hendaknya memperhatikan masalah ini, jangan sampai dia menjadi sebab bagi orang lain rusaknya salat orang lain. Qala wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'u ilaihim rawahu Muslim wa lahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadrati ta'ami wa la huwa yudafi'uhu al-akhbath al-akhbath. Ini dua hadis, kedua-duanya hadis yang sahih. Yani larangan, jika hadis sebelumnya larangan iltifat, yakni berpaling di dalam sholat, atau menoleh, atau memandang kepada tempat selain tempat sujud di dalam sholat. Dan hadis ini larangan untuk mengangkat pandangan ke langit bahkan. Sehingga bahkan ancaman di sini diancam dengan kebutaan. Lalu juga dilarang untuk larangan sholat di hadapan makanan, ketika makanan atau hidangan telah terhidang. Demikian juga salat dalam keadaan menahan buang angin misalnya, menahan buang hajat, maka ini seluruhnya adalah hal-hal yang merusak salat yang dimakruhkan di dalam salat. Sebagiannya diberi ancaman yang lebih daripada yang lain. Wallahu alam. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atatha'ubu minasyaitan فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. قال باب المساجد. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. Hadis ini hadis sahih. Perintah untuk mengambil tempat khusus di rumah untuk dijadikan sebagai musalla. Menjadikan satu tempat khusus, dijadikan sebagai musalla, lalu tempat tadi memang dijaga kebersihannya, bahkan diberikan wangian. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala Allahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Muttafaqun alaihi. Wa zada Muslim wan Nasara wa lahum min hadisi 'Aisyah radhiyallahu anha كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. Ini larangan mendirikan masjid di atas pekuburan atau di tanah pekuburan. Maka jika didapati masjid yang berada di lingkungan pekuburan, jika masjid tersebut dibangun kemudian dari kuburan, maka wajib untuk memindahkan masjid tersebut. Adapun jika masjid itu dibangun lebih awal, maka wajib untuk memindahkan kuburan tersebut atau dilihat mana yang paling maslahat dan paling mudah. Dilarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Nahnya orang-orang Yahudi diikuti oleh sebagian dari umat ini. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam khayla faja'at bi rajulin farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid. Al-hadith muttafaqun alaihi. Umar marra bi Hassan yunshidu fil masjid falahadha ilayhi faqala qad kuntu unshidu fihi man huwa khairum minka. Muttafaqun alaihi. Ini menunjukkan bolehnya seorang berselama tidak disertai dengan hal-hal yang mungkar. Selama tidak disertai dengan hal-hal yang mungkar. Terlebih jika syair-syair tadi adalah syair-syair yang berisi peringatan terkait dengan apa yang perlu bagi kaum muslimin. Qala wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dalatan fil masjid falyakul la raddah Allahu alayka fa innal masajida lam tubna lihadza. Rawal Muslim. Ini larangan untuk mengumumkan atau mencari barang hilang di masjid, menggunakan masjid untuk mencari barang hilang. Mengumumkan kalau dia hilang, kemudian minta untuk dicarikan. Maka Nabi SAW memerintahkan orang yang mendengarkan orang yang melakukan hal ini untuk mengatakan padanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu, tidak mengembalikan apa yang kau. Qala wa anhu anna Rasulullah qala idza ra'aytum man yabi'u aw yal masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratuka. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa hassanahu. Ini haramnya jual beli. Adapun jika dilakukan pada bangunan di luar dari bangunan masjid walaupun dia bergandengan dengan masjid, maka la mani' fi. Qala wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hududu fil masajid wa la yustaqadu fiha. Rawahu Ahmad wa Abu Daud bi sanadin dhaif. Hadis ini dengan seluruh jalurnya hadis hasan. Dihasankan oleh Al-Hafiz sendiri, Ibnu Hajar sendiri dalam Talhisul Khabir. Dan selain beliau. Dan ini sharih bahwasanya larangan untuk menegakkan hudud di masjid, tidak pada tempatnya untuk menegakkan hudud di masjid, tetapi had ditegakkan di tempat lain selain masjid di mana manusia dapat berkumpul untuk menyaksikannya, bukan di masjid. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'dun yaumal Khandaq fa daraba alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib. Muttafaqun alayhi. وعنها رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الحبشة يلعبون في المسجد. أكون عليه. Sebagai landasan dibolehkannya secara mutlak berlatih perang menunjukkan hal itu. Bahkan hal ini terjadi hanya sekali ini saja pada masa Nabi dalam hal ini di masjid. أن واليدة سوداء كان لها خباء فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. Qala wala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid khatratuhu dafn alaihi. Jadi jika seorang melihat adanya ludah tahap atau menyingkirkannya. Fa'anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta akhraj al-khamsah. Sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bi tasydid. Kedua hadis ini hadis sahih. Hal yang untuk bermegah-megah sampai